Teman-teman, acceptable works. Terari. Intizari. Ma mana ikhtibari? Istibari lendak. Oleh ajib mala. Istibar amdaris. Itu lah. Wantizari nak. Telah riwayat. Wantizari. أو غيره سيارة الضير نعم وقف اختياري قسمي لكم نعم كافي نعم كافي وقف التام قسمنا إلى كم من الأسئلة إذا أسئلة أيها لك ماذا تام بعد تام وماذا نعم رفع السنة مسألة النبي صلى الله عليه وسلم ابن واصل alamat 15 setelahnya istifam nah seperti kalau setelahnya hamzah atau hal contohnya hal ya berhati ألا الكر؟ ألا أنا ترى حلقة موسى طيب هل أتاك حديث موسى؟ نعم ini setelahnya hal. ألا الكر؟ هل أتاك حديث إبراهيم؟ نعم هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ ولا هذا كل هل كل هل من يذكر هل من خالق غير الله يرزق من السماء والأرض طيب jadi banyak situ hamzah atau hal dan setelahnya nida ini banyak di surah At-Taubah surah Al-Ma'idah nah, surah Al-Ahzab istilahnya itu lihat sekarang dalam surah At-Taubah Al-Ma'idah dulu Masuk pada halaman 106. Dimulai dengan nida. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Kemudian sampai innallaha yahkum ma yurid, selesai permasalahan di situ. Pindah ke masalah yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu syairallah. Kemudian nanti sampai ke mana? Masuk ayat 6. Mulai masuk ayat wudu. Dan masuk ayat ke-8. Untuk berlaku adil. Setelah itu masuk ayat 11. Setelah itu masuk ayat ke-15. Ada banyak sekali ya di situ. Ayat 19 juga. Jadi kalau mau berhenti, berhenti sebelum ya sini. Nah, sebelum ya. Ini termasuk waqf tam mutlak, paling bagus itu. Karena mau pindah ke permasalahan yang lain yang biasa diiringi dengan ya an-nida. Kita juga melihat dalam surah At-Taubah. Nah, banyak sekali di situ tentang an-nida. Akan dimulai dengan surah An-Nafal. Mulai dengan surah An-Nafal dari halaman 185. Sudah mulai an-nida di situ pada ayat 64-65. Kemudian masuk pada halaman 190. Akhiri dengan indahu ajrun azim. Masuk pada nida yang lain. Jadi banyak sekali sini nida dalam surah At-Taubah, dalam surah Al-Ahzab juga banyak. Berikutnya sempurnanya suatu perintah. Wasbir fa inna allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Selesai, perintahnya sudah selesai. Contoh lain, dia dalam surah An-Nahl 125. An-Nahl 125. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mawidil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sudah sempurna situ, walaupun tandanya jim. Walaupun tandanya jim. Kemudian juga ayat 127. Wasbir wa ma sabaruka illa billah. Sudah tam sunnah. Sudah sempurna situ. Akan tetapi karena di pertengahan ayat, maka tidak sepantasnya untuk sujud atau rukuk selaya, karena masih di pertengahan. Dan juga dalam surah Al-Isra ayat 8. Undur kaifa darabu lakal amsal fadallu fala yastati'una sabila. Nah. Ini sempurna sudah. Perintah undur. Kaifa tarabu lakal amsal fadallu fala yastati'una sabila. Wa undur. Kaifa dalna ba'dahu ma la ba'd wal ahd akbaru darajati wa akbaru tafdila. Dalam ayat ke-21. Tayyib, selanjutnya yang F, sempurnanya satu syarat. Di syarat ada jawabannya. May ya'mal su'an yujza bih. Illam taf'alu walam taf'alu fattakun nar. atau syarat situ nah. Mayya'mal su'an yujza bih. Kalau siapa yang melakukan kejelekan maka akan dibalas kejelekan tersebut. Nah. Wa in aqabtum fa'aqibu bimitsli ma uqibtum bih. Nah, ini juga dalam surah An-Nahl. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun ish fa yanahu hayatan thayyibah. Nah. Walaziyannahum ajrahum bi asanin ma kanu ya'malun. Man yadhkur ma lam tilah fa in tashkuru yardahu lakum. Tayyib. Man yaksib ithman fa innama yaksibu ala nafsih. In tastafifu faqad ja'akum al-fath wa in tantahu fa'ahal lakum wa in ta'udu na'udu. Nah, banyak di situ. Ini juga man yankur illam taf'an fama balag ta risalat. Nah, man ya'mal mithqala dharatin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dharatin syarran yarah. Nah, dia sempurna situ. Kemudian akhir pengecualian. Seperti latta'atum syaitan illa qalila. Nah. Kemudian juga innal insana lafi khusr ijabanya illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Nah. Kemudian juga alimul salihati yes. Lah. Watawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kan dan salah fi khusr situ. Salah langsung. Naam. Summa radadnahu asfala safilin. Ana baru sini. Illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Naam. Jadi ilal sudah sempurna. Pengecualiannya sudah sempurna. Jadi tidak semua orang yang jadi semua orang rugi. Kecuali yang beriman yang beruntung dan beramal soleh. Demikian pula tidak semua kami kembalikan ke dalam keadaan hina asfala safilin, rendah. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Contoh lain dalam surah Al-Ahzab ayat 60 untuk melihat. Halaman 426. Selesai illa qalila di situ. La illam yantahil munafiquna wal ladina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanuriyannaka bihim. Thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Illa qalila di situ. Demikian pula dalam surah Ali Imran ayat 18. Nah. La ilaha illa huwal azizul hakim. Nah, la ilaha illa huwal azizul hakim. Jadi kalau berhenti pada illa, setelah itu rukuk misalnya tidak boleh. La ilaha illa. Dia masih butuh jawaban. Demikian juga thumma radadnahu asfala safilin. Nah, illa safilin illa. Tidak boleh situ. Tapi kalau berniat untuk melanjutkan bacaan, nah dibolehkan. Ini banyak dipakai oleh para qurra. Nah, biasa berhenti pada illa. Baik, kemudian akhir perkataan. Yaqul abihi wa qawmihi ma ta'budun. Nah, kita Ibrahim mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya, apa yang kamu sembah? Nah. Selesai sudah perkataan Ibrahim. Kemudian ganti perkataan kaumnya. Qalu na'budu asnama. Nah. Contoh lain yang menyebutkan. Tulis dalam surah As-Syu'ara ayat 124. Saya mana situ sempurna kalimatnya. Melihat. Di 124 sampai mana kira-kira sempurnanya perkataan? Sampai 135. Nah, itu yang paling sempurna sudah. Tapi kalau kita nah, mengatakan ilqala lahum akhum hudun attaqun, ini pengertian sudah sempurna juga. Kenapa kamu enggak bertakwa? Nah. Tapi lebih sempurna lagi sampai inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Nah. Ini berkaitan dengan perkataan Hud alaihi salatu wasalam. Dan qalu sawa'un alaina aw 'adza am lam takum minal wa'idhin. Kemudian perkataan Nuh sampai mana? Halaman 371. Sampai mana kira-kira? Balik sempurna. 110 fattaqullaha atiun. Dan baru pindah ke perkataan mereka, qalu anuminu laka wattaba'aka al-ardhalun. Nah, baik. Selanjutnya, setelahnya penafian atau larangan. Ya, larangan. Tanafi laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyriq wal maghrib, walakin al birra man amana billahi wal akhir. Contohnya larangan. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Nah, itu sudah larang semua di situ. Nah, dari surah Al-Isra. Nah. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Nah. Contoh lain dalam surah Al-An'am. Nah. Ini dalam surah Al-An'am. Satu lima satu, satu lima dua. Ini larangan di situ. Kemudian kalau mau sujud, misalnya berhenti pada ayat 152. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tadhakkarun. Kemudian baru pindah. Nah, ke permasalahan yang lain. Wa anna hadza siratal mustaqima fattabi'u. Nah. Baik. Contoh lain. Wala tusayyir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dalam surah Luqman. Naam. Ini sudah sempurna situ. Wala tusayyir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Naam. Man yati bi mithalin akhar. Harimat alaikum ummatukum. Ramuan itu nah. Wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum. Naam. Am surah An-Nisa. Termasuk berikutnya bayan tam atau lazim. Yaitu wajibnya berhenti dalam kalimat tersebut dan mulai dengan kalimat setelahnya. Karena kalau disambung dengan kalimat setelahnya maka terjadi pemahaman yang tidak diinginkan. Nah. Misalnya fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna ma yu'linun. Maka janganlah kamu bersedih hati dengan perkataan mereka. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan mereka nyatakan. Jadi jangan sampai salah pemahaman sehingga dengan Allah SWT mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan itu dari Muhammad bersedih hati. Nah. Jadi tidak boleh sedih hati dengan perkataan mereka saja. Adapun inna al-ma yusir ma'inun tidak boleh bersedih hati anda. Karena Allah mengetahui situ. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Mereka lakukan dengan terang-terangan. Kemudian innama yasdibul ladzina yasma'un. Nah, hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang akan mematuhi kamu. Wal mauta, orang mati, ia ba'athuhumullah. Ya sampai disambung innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta misalnya. Jadi hanya orang yang mendengar sajalah yang mematuhi kamu, demikian juga orang yang mati. Juga apa ikut andil dalam mematuhi perintah kamu. Demikian juga lah, demikian juga fatawalla anhum, berpalinglah dari mereka. Yauma yad'udda ila syai'in nukur. Misalnya contoh lain, SSS Pak Soto ya Saif. Nah, ada hul Yahudi dan Nasara Aulia. Nah, tandanya mim di situ. Tandanya mim. Nah, tandanya mim. Contoh tandanya mim lain. Naam, la'anahullah. Wa qala attakhidannaka min ibadika nasiban mafruḍa. Dalam surah An-Nisa. Nah. Lihat dalam surah An-Nisa coba. Halaman 97 la'anahullah wa qala attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Nah, kalau disambung, nah dibolehkan di situ illa syaitana marid la'anahullah. Nah, maksud digabung. Tapi kalau membaca ayat dan ayat juga dibolehkan. Hadis Anas bin Malik kan sallallahu alaihi wasallam ya qara'u Al-Qur'an ayat dan ayat. Berarti pada masing-masing ayat. Nah. Selanjutnya waqaf Jibril. Ini menjadi perselisihan berapa jumlahnya. Sebagian menyebutkan 10, sebagian 20, sebagian 18. Nah. Tapi ini diambil dari talaqqi. Nah, itrun temurun. Dan untuk pembahasan seperti ini tidak pernah kita temukan dalilnya mana, dalilnya mana. Nah, berhenti di sini. Yang jelas itu diambil dari riwayah Jam dari riwayah turun temurun. Nah, sebagian terjadi kesepakatan. Nah, seperti tadi, wala yahzunka qauluhum, bagian tengah itu ayat Yunus 65. Nah, sebagian tidak terjadi kesepakatan. Nah, karena perbedaan tadi. Perbedaan dalam pengambil riwayat. Nah, kemudian dalam surah Ali Imran 95 di sini tandanya yes kili halaman 62 tandanya kili di sini. Faman iftara 'ala Allahi al-kadhiba min ba'di dhalika fa ulaika hum adh-dhalimun qul sadaqa Allah. Nah, ya jim situ. Nah, jadi bisa sih nah. Sebagian apa di mushaf lain? Hah? Jim antara jim kili. Nah, sinidak kili al-waqaf awla. Kemudian dalam surah Yunus ayat 2 situ enggak ada tandanya. Surah Yunus ayat 2 enggak ada tandanya situ. Padaan angdirin nas ada tandanya enggak situ? Enggak ada tandanya. Termasuk di dalam perselisihan situ ada tandanya sad waras qalun tayyib qalun ada tandanya sad. Nah, kalunya gimana coba? Ini agak mudah nih, biar kolon Libya. Nah, lebih mudah di sini karena ditulis seperti faba'athallahu nabiyina di sini. Tulis nah. Kemudian apa? Halamannya sama. Halamannya sama. Tayyib insyaallah masuk.